Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian biasanya kajian KPMI itu yang hadir banyak gitu ya. Nah sekarang kok kelihatan sepi, ternyata pagi ini itu banyak kajian, apalagi di luar itu banyak yang ustadznya ustadz-ustadz besar gitu ya. Jadi ada di Mujahidin ya, di Perak ada Dr. Shafiq Reza Basalama ya. Di Wiyung juga ada kajian ya. Nah dan nanti sore Dr. Shafiq di sini jam 3 sore insyaallah. Itu. Nah, makanya saya kok datang-datang sudah mepet jam 8:30, katanya mulai 8:30 kok sepi. Nah. Kemudian berikutnya bahwa beberapa kali dan yang terakhir adalah 5 kali pertemuan kita membahas satu kitab besar secara utuh, secara umum, secara global, yaitu Transaksi Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Irwandi Tirmidzi, meskipun ya pembahasannya global karena kajian itu hanya sekitar 1-2 jam, terus hanya 5 pertemuan gitu ya. Nah karena itu ya global gitu aja. Kemudian sekarang pengurus KPMI Surabaya itu setelah ngomong-ngomong itu menginginkan pembahasannya pakai diktat yang gampangannya secara umum jadi rujukan oleh KPMI, dan buku atau makalah yang antum bawa semua ini itu yang nulis adalah pembina KPMI pusat gitu ya. Pembina, salah satu pembina KPMI pusat. Nah, supaya kita faham ini kita pelajari, tidak? Ini kita pelajari itu. Nanti bisa dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kenyataan di dalam medan usaha kita sehari-hari atau yang berkembang di zaman sekarang, meskipun kita belum terlibat. Ya, tapi paling tidak dasar-dasarnya yang ditetapkan di dalam Islam itu kita tahu, tidak? Karena itu kita ikuti perjalanan itu sesuai dengan diktat ini. Ya. Dengan begitu maka yang diharapkan oleh forum atau oleh lembaga ini, kita yang ada di dalam atau yang simpati terhadap wadah KPMI ini, kita tahu isi yang ada di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum syar'i, yang berkaitan dengan kesibukan-kesibukan yang di KPMI gitu. Kemudian langsung saja kita mulai dari fikih jual beli. Fikih jual beli itu gak ada halamannya ya, gak apa-apa ya. Fikih jual beli definisinya, nah definisi itu di sini dikatakan asal kata dari ba'a dalam bahasa Arab, karena baik itu artinya jual beli, dari kata ba'a itu artinya itu depa atau jarak antara dua telapak tangan ketika dibentangkan, itu maksudnya makna ba'a gitu. Adapun kenapa jual beli atau baik itu diberi nama baik gitu. Transaksi jual beli itu diberi nama baik, diambil dari kata ba'a, karena dalam jual beli orang mengulurkan depannya, maksudnya tangannya, untuk mengambil dan untuk memberikan. Mengambil apa yang ia beli, memberikan uangnya, atau sebaliknya. Nah, itu pembahasan masalah bahasa saja. Hukum asal, hukum jual beli itu apa? Hukum asal jual beli adalah mubah. Mubah itu dilakukan, boleh enggak dilakukan juga boleh. Kan hukum di dalam Islam itu ada lima. Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh, dan yang tengah-tengah adalah mubah. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, lah mubah itu apa? Mubah itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak di, hukum asal mubah itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Lah hukum jual beli boleh-boleh saja, tidak diperintah dan tidak dilarang. Itu hukum asal. Maksudnya orang itu kerjaannya jualan juga boleh, kerjaannya tani juga boleh, kerjaannya berkebun juga boleh, kerjaannya ternak juga boleh, maksudnya begitu. Nah, karena itu tidak dihukumi terlarang kecuali ada dalil yang melarang. Maksudnya semua yang mubah itu boleh, orang yang melarang dia yang harus menunjukkan dalil larangannya. Dengan ungkapan kita, Allah saja enggak melarang kok kamu melarang. Nah, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kita, itu Allah. Allah enggak melarang kok kamu melarang. Gampangnya begitu. Nah, loh ini Allah yang melarang. Kalau begitu tunjukkan mana ayatnya, atau utusan Allah yang melarang, tunjukkan mana hadisnya. Nah, jadi itu. Nah, adapun dalilnya adalah firman Allah SWT, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian di dalam hadis dari Hakim bin Hizam, Nabi SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma'alam yatafarroko. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu punya hak khiyar sebelum dia berpisah. Nah, khiyar itu apa? Khiyar itu terus atau gagal, punya hak memilih lanjut atau gagal. Kedua orang yang bertransaksi jual beli itu boleh milih lanjut atau gagal sebelum keduanya berpisah. Nah, adapun yang diambil di sini adalah berarti jual beli itu boleh. Karena apa? Karena Rasulullah memberi berita orang yang melakukan jual beli enggak dilarang ya. Mereka punya hak khiyar, punya hak lanjut atau gagal gitu, sebelum keduanya berpisah. Nah, itu tentang masalah dalil bolehnya jual beli gitu. Kemudian pembagian jual beli pertama dilihat dari alat tukarnya. Nah, tukar menukar uang dengan barang, tukar menukar barang dengan barang, atau barter ya, disebut dengan baik muqayyadhah ya. Ya, dalam Islam ya, intinya adalah tukar barang dengan barang ya. Yang ketiga, tukar menukar uang dengan uang. Wow, apa uang itu bukan barang? Dilihat ya, nilainya bukan manfaat bendanya, tapi manfaat nilainya. Nah, itu uang. Jadi uang itu apa? Uang itu intinya adalah manfaat dari nilainya, bukan manfaat bendanya. Lah, uang logam dipakai ganjel ya, misalnya uang logam, apalagi dulu uang logam itu emas. Kalau misalnya butuh ganjel masuk pakai itu, berarti ini bukan bendanya yang dimanfaatkan, tapi nilainya. Nah, itu. Nah, Lah, kalau dilihat dari bentuk jual beli yang ada itu seperti itu, ada barang sama uang, barang dengan barang, barter, uang dengan uang. Nah, itu disebut dengan ashorf. Dan ada perkembangan jual beli bahkan juga sejak zaman dulu, meskipun di sini tidak disebut, misalnya apa? Barang dengan manfaat, uang dengan manfaat, manfaat dengan manfaat. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau tidak salah mengartikan manfaat itu sekarang disebut dengan jasa. Berarti barang dengan jasa, uang dengan jasa, jasa dengan jasa, itu bisa. Itu juga semua boleh. Ini hanya nukil dari ulama bahwa bentuk jualan ditinjau dari yang ditukarkan itu ada tiga macam, tapi ternyata juga ada bentuk yang lain, gitu ya. Ada bentuk yang lain. Itu pemberitahuan saja. Tidak ada masalah itu, gitu ya. Semuanya kaitannya dengan Islam. Semuanya boleh. Yang penting tidak ada larangan. Apabila ada ayat atau hadis yang melarang, baru itu dilarang, gitu ya. Kedua, dilihat dari waktu penyerahan. Sama-sama tunai. Uang tunai, ya, barang tunai. Maksudnya langsung ada semuanya itu. Ya. Uang tunai, barang tertunda. Uangnya tunai, uangnya duluan, barangnya menyusul. Disebut dengan salam dan masing-masing masing-masing ada penjelasannya. Yang ketiga, uang tertunda, barang tunai. Uangnya yang belakangan, barangnya di depan. Nah, itu utang atau kredit. Nah, jadi itu. Atau yang lebih pas mungkin di sini adalah kredit. Ini ditulis itu kredit atau bahasa Arabnya taksid. Kemudian yang keempat, uang tertunda, barangnya tertunda. Uangnya tertunda, barangnya tertunda. Jual beli utang dengan utang, itu berarti jual beli hutang dengan hutang, atau dalam istilah lain bai'ul kali bil kali. Tiga pertama hukumnya halal dan yang terakhir hukumnya haram. Yang terakhir di sini adalah yang keempat. Bagaimana kalau ada bentuk yang lain? Nah, seperti tadi itu, jasa sama barang atau jasa dengan uang, atau jasa dengan jasa. Nah, jawabannya itu, apabila setelah transaksi itu dinyatakan jadi, itu haram. Yang penting makna masuk hutang dengan hutang, maka haram. Tapi kalau kedua belah pihak itu faham bahwa sebelum yang salah satu dari keduanya itu menyerahkan, atau kalau jasa itu melakukan itu apa yang menjadi kewajibannya, itu kedua-duanya baru semacam perjanjian, maka itu tidak apa-apa. Ya. Jadi mungkin bahasa yang sering disebut dengan bahasa yang sering disebut dalam transaksi itu deal, ya, biasanya gitu ya. Iya, maksudnya jadi ya, jadi. Nah, kalau jadi itu maksudnya tidak boleh gagal, tidak boleh mundur, padahal hutang dengan hutang itu haram di dalam Islam. Jadi tidak boleh orang itu memastikan bahwa saya punya hutang begitu, dia punya hutang saya begini akibat transaksi tadi itu. Nah, itu tidak boleh. Lihat apa? Saya punya ikatan gitu, perjanjian ini. Nah, ketika salah satu sudah memulai, maka kalau tidak ada perubahan, maka itu baru transaksi tadi dinyatakan jadi. Adapun apabila enggak jadi, enggak apa-apa. Telepon, afwan ya, yang kemarin kita bicarakan, saya mau beli ini, uangnya nanti, terus barangnya juga nanti, itu enggak jadi. Oh iya, enggak apa-apa. Karena sama-sama paham bahwa di dalam Islam itu belum jadi akad jual beli yang jadi. Kalau gitu tidak apa-apa. Tapi kalau di salah satu dari kedua belah pihak atau dua-duanya itu berpemahaman bahwa itu ini tidak bisa mundur. Kenapa? Karena sudah sudah dinyatakan jadi, justru itu hukumnya haram. Kenapa haram? Nah, Rasulullah SAW anbai idaini bidain, Rasulullah SAW melarang jual hutang dengan hutang. Yang dijual masih hutang, bayarannya masih hutang. Nah, ini nih. Dan di zaman sekarang bisa jadi itu banyak terjadi. Nah, tadi itu semua hukum boleh kecuali apabila dilarang. Lah sekarang ada hadis larangan, yaitu jual beli hutang dengan hutang, bayul kali bil kali atau bayul daini bidain. Nah, insyaallah mafhum ya. Yang ketiga, dilihat dari cara menentukan harga. Nah, ini ya istilahnya jualan atau transaksi jual beli yang ada itu ditunjukkan kayak begini. Nah, bisa jadi sampai pembicaraan masalah hukum bisa jadi belum ini di dalam bab pertama ini, gitu ya. Bai'ul musawama artinya apa? Yaitu penjual tidak menyebutkan harga modal, tapi dia langsung menetapkan harga jual. Ini saya jual sekian, ku ngambilnya modalnya berapa, itu urusan saya. Nah, itu kan umum di masyarakat, ya, umum di masyarakat. Itu disebut dengan bai'ul musawama. Yang kedua, bai'ul amanah. Ya, penjual menyebutkan harga modal. Ini modalnya sekian. Ya. Nah, ini ada tiga macam. Yang pertama adalah murabahah, penjual menetapkan keuntungan. Ini modalnya sekian. Ya. Nah, saya maunya untung sekian. Gitu. Loh, apa ada jualan kayak gini? Kalau penjual langsung kepada pembeli, bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi kalau melibatkan orang yang ketiga, itu banyak terjadi. Iya, ini modal saya segini, saya untung ini. Atau ya saya carikan atau saya belikan, tapi saya minta 10%. Berapapun kalau itu bukan modalnya ya. Pokoknya saya maunya harga sekian, modalnya sekian. Nah, jadi itu. Nah, yang ketiga, wadhi'ah, yaitu menjual lebih murah dari harga modal. Ya. Maksudnya apa? Ya, ya udah dijual murah, dijual kenapa ya? Mungkin karena mau tutup atau mau apa gitu udah. Jadi ada cuci gudang gitu. Ada orang jualan sapi, jualan kambing gitu ya. Nah, modalnya misalnya 8 juta dijual 10 juta, asalnya enggak bisa kurang, ini Idul Adha gitu ya. Nah, begitu sudah selesai sholat Idul Adha, habis semuanya sudah sore, dijual modalnya itu 8 juta. Dijual 8 juta enggak laku, dijual 7 juta, dijual 6 juta. Nah, itu. Kenapa begitu? Daripada dibawa pulang biaya transportasi segala macam. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tauliyah, dijual seharga yang sama dengan harga modal gitu. Nah, tapi ini di dalam Islam boleh-boleh saja. Mau kayak apapun boleh-boleh saja kalau masalahnya hanya mutlak sampai di situ. Gitu. Nah, ini. Nah, nanti kalau melibatkan orang yang ketiga ada pembahasan lagi. Gitu. Simsar misalnya. Simsar itu apa? Orang ketiga yang menjual atau menawarkan barangnya orang. Nah, itu ada gitu, aturannya dan ada hukumnya di dalam Islam. Gitu. Nah, tapi nanti akan kita lewati insyaallah, kalau enggak nanti ya mudah-mudahan yang akan datang gitu ya. Kemudian rukun jual beli. Rukun jual beli. Apa maksudnya? Maksudnya pembahasan tentang rukun itu kalau dalam usul fikih bagian terpenting pada sesuatu yang harus ada. Apabila salah satu bagian terpenting itu tidak ada, maka sesuatu itu dihukumi tidak ada. Bagian terpenting pada sesuatu. Rukun Islam bagian terpenting dalam Islam. Rukun jual beli bagian terpenting dalam jual beli. Kalau salah satu bagian terpenting ini tidak ada, maka sesuatu itu dihukumi tidak ada. salah satu rukun Islam tidak ada, maka dihukumi tidak ada Islam. Salah satu rukun jual beli tidak ada, maka tidak ada jual beli. Nah, jadi itu. Nah, itu makna daripada rukun. Nah, rukun jual beli apa? Yang pertama adalah akidan. Akidan itu dua orang atau dua pihak yang bertransaksi. Dua pihak yang bertransaksi, ya. Dan bisa lebih. Bisa yang bertransaksi itu tiga, ya. Bisa lebih dari dua. Tapi kalau satu enggak. Transaksi itu pasti minimal dua orang, ya. Dua pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, al-ma'qud alaihi atau alat akad. Atau yang lebih umum lagi memaknai al-ma'qud alaihi itu adalah barang yang ditransaksikan. Ya, uang sama barang, atau jasa sama barang, atau jasa sama uang, atau yang tadi itu. Itu adalah ma'qud alaihi. Yang ketiga adalah shighah atau transaksinya itu sendiri. Itu kalimat transaksi atau transaksinya itu sendiri. Ada orangnya, ada yang ditransaksikan, ada transaksinya. Nah, tiga hal ini itu adalah rukun. Kalau tidak ada orangnya, ya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi transaksi. Kalau ada orangnya, tidak ada barangnya. Enggak ada barang, enggak ada uang, enggak ada transaksi. Makanya hutang dengan hutang enggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi itu. Dan ada orangnya, ada barangnya, tapi tidak melakukan transaksi, ya enggak ada jual beli. Nah, itu udah enggak ada masalah insyaallah gitu ya. Itu kalau ilmu yang paling penting bagi kita berarti kita mengetahui makna rukun, dan rukunnya jual beli itu adalah akid, ma'qud alaihi dan al-aqdu. Apa? Orang yang bertransaksi, barang yang ditransaksikan, transaksinya itu sendiri. Itu. Shighat akad. Shighat akad. Shighat itu bentuk akad itu ya transaksi tadi itu. Bentuk transaksi seperti apa? Yaitu ijab dan qabul. Seperti dalam nikah, ijab dan qabul itu adalah akad nikah. Di sini akad jual beli. Sama ijab. Nah, ijab itu apa? Semua ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna ijab sah. Qabul, semua ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna menerima itu juga sah. Nah, itu ijab dan qabul di dalam transaksi jual beli. Nah, dibagi dua, semua yang ada itu dibagi dua, yaitu lisan dan perbuatan. Lisan ya saya jual. Oh iya saya beli. Nah, itu adalah lisan gitu. Nah, perbuatan bisa tulisan, bisa enggak ada tulisannya tapi menunjukkan makna bahwa perbuatannya menunjukkan itu benar. Nah, itu perbuatan gitu ya. Jadi ada lisan saya beli ini. Oh iya saya jual. Gitu. Boleh salah satunya lisan, satunya perbuatan saja. Boleh dua-duanya lisan, boleh dua-duanya perbuatan. Yang penting tidak menunjukkan makna lain kecuali sama-sama setuju atau sama-sama menunjukkan ini makna ijab, ini makna qabul. Nah, misalnya Pak beli ini, yang menjual itu enggak pakai saya jual, langsung saja uangnya diterima, ini dikasihkan. Nah, berarti yang satu pakai lisan, yang satu murni perbuatan, gitu. Ada yang langsung beli satu pak, gitu. Satu pak nggak ngomong barangnya, dikasihkan barangnya diterima, ini saya jual. Ada yang satu pak uangnya dikasihkan, barang satu dikasihkan, nggak ngomong barangnya, yang diomongkan adalah jumlahnya, satu atau dua atau, nah itu, bahkan tidak ada kata satu pun boleh. Koran ditulisi 5.000, ada tempat uang, ngambil koran, naruh, boleh. Nah, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, gitu, bahwa jual beli atau hutang piutang atau gitu itu harus ditulis. Nah, itu perintah supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ya, perintah supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena itu kalau kita beli yang sudah mantap, tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Tidak pakai ditulis, tidak apa-apa. Tapi kalau hal-hal itu menimbulkan, dikhawatirkan di kedepannya nanti menimbulkan masalah, maka banyak yang ditulis. Ya. Nah, misal tanah. Nah, tanah kalau enggak ditulis, gitu, nanti bisa itu alih pemilik itu jadi runyam, akhirnya jadi bunuh pembunuh gara-gara tidak ada tulisan. Sekarang tanah 1 hektar ini saya beli, tapi enggak saya garap, ada orang naruh sampah di situ. Ternyata itu bukan sampah, sampah yang berharga. Terus akhirnya ditutupi terpal. Akhirnya pojok-pojoknya dikasih tiang, diikat. Akhirnya orangnya tidur situ. Karena tidur situ ada ambennya. Akhirnya dikasih, akhirnya jadi disuruh pergi. Loh, siapa nyuruh pergi? Loh, ini tanah saya, Pak. Mana buktinya? Enggak ada. Nah, karena itu kalau dikhawatirkan di kemudian hari muncul masalah, maka harus ditulis. Adapun apabila tidak dikhawatirkan, tidak apa-apa, tidak ditulis. Pak, berapa ini harganya? 200 juta. Lebih besar daripada harga tanah tertentu. Daripada harga tanah tertentu, tanah di desa 100 juta sudah luas. Ya, ini berapa? 200 juta. Tidak pakai ditulis. Ini BPKB-nya, ini, nah. Nah itu, namanya ditulis, enggak ditulis pembeliannya. Pembeliannya beli dari ini tanggal enggak, tapi langsung diserahkan semuanya. BPKB-nya sama ini. Nah, nanti kalau diaku, loh, kamu punya surat apa? Sekarang BPKB-nya di saya, mobilnya di saya jual ke siapapun boleh. Nah, karena itu jual beli mobil tidak harus ada catatan. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah kayak gini, kayaknya tidak terjadi masalah di kemudian hari, tidak masalah. Gitu. Nah, apalagi yang kecil-kecil. Apa? Makanan seharga 100 ribu, terus setelah dibeli dibawa, duduk bersama sebentar, habis. Ada masalah apa setelah itu? Tidak akan ada masalah. Kalau gitu ngapain pakai ditulis segala? Nah, jadi itu, karena itu ayat Allah SWT itu tidak memerintahkan seluruhnya. Hadis Rasulullah yang memerintahkan menulis dan mempersaksikan, wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikan apabila kalian melakukan jual beli, tidak wajib. Tapi itu untuk menjaga nanti apabila dikhawatirkan timbul masalah. Gitu. Syariat Islam seperti itu. Nah, berarti sighah secara lisan yaitu ijab kan qabul, sighah dengan perbuatan atau isyarat disebut dengan bai'ul mu'ata. Jual beli yang masing-masing saling memberi, ini memberikan barangnya, itu memberikan harganya. Itu di dalam Islam disebut dengan bai'ul mu'ata. Misal, gitu. Misal gitu. Sekarang banyak orang belanja-belanja, tinggal ngambil terus habis itu jalan ke kasir, hitung 300 ribu, langsung jalan itu ya. Nah, jadi gitu. Bahkan ada yang tidak pakai ngomong 300 ribu gitu, langsung nyerahkan kartu. Kalau dipencet-pencet, digesek, terus sudah selesai. Tidak ada kalimat satu huruf pun, boleh-boleh saja. Yang penting baik yang membeli maupun yang menjual sudah menunjukkan makna ijab dan qabul. Nah, itu. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu syarat jual beli. Dan yang dimaksud dengan syarat jual beli di sini adalah syarat jual beli yang halal atau yang sah di dalam Islam. Gitu. Jadi syarat jual beli maksudnya syarat sahnya jual beli. Jadi itu. Nah, apabila tidak terpenuhi syarat, maka tidak sah di dalam Islam atau tidak halal di dalam Islam. Nah, jadi maksudnya begitu. Jadi syarat di sini adalah syarat sah atau syarat halalnya jual beli. Ya. Syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli dinilai sah atau dinilai halal. Ya. Nah, ini yang pertama adalah dilakukan saling ridho antara penjual dan pembeli. Apabila ada yang terpaksa, maka tidak halal. Dan yang dimaksud terpaksa bukan dirinya merasa wah tidak ada jalan lain kecuali jual ini, ya udah, itu bukan terpaksa. Yang dimaksud terpaksa ini dipaksa oleh orang, oleh pihak lain. Gitu. Sebenarnya tidak mau, tapi dipaksa oleh pihak lain tidak bisa mengelak. Nah, penjual barang yang kayak gitu, itu transaksinya tidak sah di dalam Islam. Kalau lanjut haram, kalau salah satu dari yang melakukan itu dipaksa, maka dia tidak ikut menanggung dosanya. Nah, itu yang dimaksud dengan saling ridho. Dan ayatnya jelas dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian, makan harta sesama kalian, makan harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil. Berarti makan harta orang lain boleh, boleh kalau caranya tidak batil. Misalnya apa? Diundang atau dikasih, gitu. Nah, boleh-boleh saja, gitu. Nah, yang enggak boleh adalah dengan cara yang batil di dalam bab jualan. Illa antakuna tijaratan antaradhi minkum, kecuali apabila terjadi jualan sama-sama ridho. Nah, oh ini asalnya barangnya si A yang menanam, yang panen, terus saya ambil, saya makan, tapi sudah didahului dengan transaksi jual beli sama-sama ridho. Nah, dari situ ulama ahlus sunnah menjelaskan harus sama-sama ridho. Mudah gitu ya. Yang kedua adalah, penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi. Dalam bahasa Arabnya jaizut tasarruf. Dan yang ketiga, orang yang akad, maksudnya penjual dan pembeli, ya, harus pemilik atau mewakili pemilik. Nah, jadi pemilik mewakili pemilik dan boleh bertransaksi di yang nomor dua. Di kitab ulama yang lain, dua ini digabung jadi satu. Dua ini digabung jadi satu. Ya, jadi yang bertransaksi yaitu penjual sama pembeli. Masing-masing memiliki, masing-masing yang punya hak. Yang satu yang punya uang, yang satu yang punya barang, berarti pemilik. Ya. Pemilik atau bukan pemilik tapi wakil. Wakil, gitu. Disuruh jualkan atau disuruh belikan. Nah, wakil itu. Nah, yang bertransaksi tersebut harus ahli yaitu tasarruf, orang yang punya hak yang atau yang diizinkan untuk melakukan di dalam Islam. Lah, siapa orang yang diizinkan itu? Yaitu apabila dia sudah baligh, apabila dia berakal, apabila dia tidak gila, gitu. Apabila dia tidak gila, gitu. Itu globalnya adalah seperti itu, ya. Nah, tapi diungkapkan oleh ulama yang gabung dua ini jadi satu dari itu, yaitu al-aqidani malikun au ma'dhunan lahu fihi. Kedua yang bertransaksi adalah pemilik atau yang mendapatkan izin untuk bertransaksi. Lah, pemilik yang diizinkan oleh Allah untuk menggunakan hartanya dia tidak pemilik tapi wakil juga diizinkan. Nah, dan meskipun belum balik, kalau diizinkan oleh Allah boleh. Nah, lah, belum balik lah, misalnya umurnya baru 7 tahun terus beli sabun, beli gitu lah boleh ya. Nah, jadi itu. Jadi boleh, kenapa? Karena itu. Tapi kalau barang yang ada itu difahami oleh ulama itu tidak boleh dijual oleh orang yang belum balig, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena laisa ahliyan litasarruf. Nah, dia bukan orang yang diberi hak atau diberi izin untuk melakukan transaksi. Misalnya apa? Beli tanah atau jual tanah. Gitu. Oh, ini tanah saya jual loh. Namanya surat tanah ini kan nama saya. Sudah saya jual. Tidak boleh apabila belum balig. Nah, jadi itu. Karena itu Allah SWT melarang memasrahkan hartanya kepada yang belum balig, gitu ya. Wala tu'tusufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Kalian jangan memberikan orang yang akalnya belum genap. Akalnya belum genap berarti apa? Ganjil, gitu. Kan ada akal kanan kiri kan, dua kan genap. Maksudnya adalah belum cukup untuk berpikir, gitu. Belum cukup itu. Wala tusufaha amwalakum, gitu. Harta kalian allati ja'alallahu lakum qiyama, yang kalian itu dipasrahi untuk mengurusi harta itu. Nah, ini hartanya anak itu dipasrahkan kepada saya. Harta kalian ini, harta yang kalian urus ini tidak boleh kalian serahkan. Sampai kapan? Sampai dia punya ahliyatut tasarruf, punya keahlian atau pemahaman yang benar di dalam menggunakan barang ini. Nah, kalau dia itu anak yatim, di dalam Islam kalau diberikan lebih dini baru balig, baru umur 15, padahal hartanya miliaran, diuji dulu. Karena itu Allah berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim itu sampai usianya cukup untuk nikah. Fa in anastum min hurusda, kalau ujian itu sudah kamu dapatkan penilaian, oh dia sudah dewasa. Ya, sudah itu bisa berjalan sesuai dengan petunjuk yang benar. Fadfa'u ilaihim amwalahum, silakan kamu serahkan harta mereka. Nah, dia sudah bagus, harganya diserahkan. Nah, jadi itu. Nah, intinya bahwa syarat yang kedua dan syarat yang ketiga adalah yang bertransaksi itu pemilik atau diizinkan untuk melakukan transaksi. Nah, apabila bukan pemilik atau bukan orang yang diizinkan, maka tidak boleh. Itu gabungan dari nomor 2 dan nomor 3. Sekarang nomor 4, barang yang dijual manfaatnya mubah. Barang yang ditransaksikan manfaatnya mubah. Nah, ini sangat bagus di dalam menukil dan mengalihkan ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dikasih tanda, dikasih ungkapan manfaatnya mubah. Kenapa? Karena bisa jadi bendanya itu benda najis, tapi manfaatnya boleh. Manfaatnya boleh. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini manfaat. Kenapa? Karena setelah berkembang, jumhur ulama menilai banyak barang yang di zaman Nabi berdasarkan dengan teks. Dengan teks itu tidak boleh, tapi setelah berubah perkembangan zaman, kemudian kebanyakan ulama mengatakan ini boleh karena bukan bendanya tapi manfaatnya. Nah, jadi itu. Seperti apa? Misalnya tinja. Apa boleh orang itu membeli tinja? Di dalam Islam tidak boleh membeli anjing, menjual anjing tidak boleh. Ya. Nah, banyak yang tidak boleh, ya. Termasuk kucing. Ya. Kucing tidak boleh. Tapi setelah berkembang ternyata ada barang-barang yang teks tidak boleh, tapi jumhur ulama mengatakan itu boleh, tidak dilihat dari zahirnya barang tapi dari manfaatnya. Nah, kucing misalnya gitu. Ah, ini bukan kucing yang biasa, tapi ini adalah kucing perhiasan gitu. Kucing perhiasan. Jadi ini bukan kucing yang biasa-biasa itu. Nanti kalau punya kucing ini, tikus-tikus kecil itu enggak keliaran lagi. Itu tikus, kucing biasa itu. Bukan untuk perhiasan. Nah, kucing yang untuk perhiasan, nah, banyak ulama yang membolehkan. Padahal hadisnya itu kucing gitu saja. Lah kenapa begitu? Karena dari segi benda-bendanya tidak najis. Ya. Kemudian dari segi jualan di sini bukan jualan bendanya, tapi manfaatnya yaitu perhiasan tadi. Meskipun juga tidak ijma, tapi banyak ulama-ulama ya, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya dan oleh ulama yang lain bahwa itu boleh ya. Nah itu, tapi ya tetap ada yang patokan bahwa itu tidak boleh gitu. Itu satu. Yang kedua, khamr atau semua benda yang mabukkan itu tidak boleh dijual. Nah, tapi karena ada istilahnya itu manfaat di satu sisi ya, terus dijual belikan bukan bendanya tapi karena kepentingan manfaatnya, akhirnya ulama juga mengatakan boleh. Sekarang minuman yang beralkohol ya, minuman yang beralkohol dikatakan hukumnya haram. Semua ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena mengandung alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu haram diminum. Kenapa haram? Dia memabukkan, bahkan lebih merusak, memabukkan dan merusak. Maka hukum haramnya alkohol itu dimasukkan ke dalam bab khamr. Nah, lalu sekarang menjual alkohol tidak untuk minuman, padahal dalilnya itu adalah khamr. Nah, khamr itu semua yang memabukkan. Terus sekarang menjual alkohol, ini alkohol bukan untuk diminum. Orang minum maka ini mati lah, gitu. Nah, terus untuk apa? Ini untuk mensterilkan. Nah, akhirnya ulama mengatakan boleh. Nah, jadi gitu. Nah, karena itu maka di sini yang ketiga, barang yang dijual manfaatnya mubah. Nah, dari ditransaksikan dari sisi mubahnya tidak boleh dipakai untuk yang tidak mubah. Nah, jadi itu. Dalilnya adalah innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihi tsamanahu. Ya, sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan gitu, suatu makanan maka dijual itu haram. Dijual itu haram. Lah kalau minuman, kalau Allah mengharamkan minuman maka minuman itu kalau dijual haram. Ya. Nah, terus khamr haram maka dijual juga haram. Laknat itu diberikan kepada orang yang buat khamr, yang mengantarkan khamr, yang menyajikan khamr, yang minum khamr, yang semua yang terlibat dilaknat semuanya. Tapi sekarang kalau khamr itu tidak untuk diminum, tapi ini khamr, tapi untuk apa? Untuk mensterilkan. Nah, misalnya gitu ya, yang alkohol tadi itu. Nah, maka itu akhirnya jadi boleh. Nah, jadi itu. Nah, yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Yang kelima, barang memungkinkan untuk diserah terimakan. Yang keenam, barang harus diketahui ketika akad. Yang ketujuh, barang, harga barang telah ditentukan ketika akad. Ya. Ulama memberi, ulama yang lain ya, ya, itu mengumpulkan tiga ini jadi satu, yaitu laisa fihi gharar, tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Lebih global ya. Jadi di sini disebutkan 5, 6, 7, tapi di antara ulama ada yang menggabungkan jadi satu, yaitu dengan ungkapan laisa fihi gharar. Apa? Tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Keterangannya, apa unsur ketidakjelasan? Yang secara umum terjadinya penipuan dalam bab ini diawali dengan unsur ketidakjelasan. Waduh, tertipu saya. Tertipu apa? Ternyata barangnya begini. Loh, itu karena ada unsur ketidakjelasan tadi itu. Gitu. Tertipu saya kira murah, ternyata mahal. Nah, jadi intinya bahwa mengandung unsur ketidakjelasan. Nah, itu di sini. Karena itu benar. Dan ada satu syarat yang disebutkan oleh al-muhaqqiqun dari kalangan ulama yang tidak disebutkan di sini. Secara umum kalau kita lihat bukunya ulama-ulama terdahulu itu seperti ini syaratnya, seandainya ada yang diringkas itu ya tadi itu, ini digabung, ini digabung. Tapi ada di antara ulama lain yang menyebutkan syarat di dalam jual beli yang itu bab tersendiri, tapi jadi syarat di dalam jual beli dan sekarang sangat nyata. Itu apa itu? Yaitu laisa fihi riba. Transaksi dalam jualan itu tidak mengandung riba. Meskipun di sini tidak dijelaskan, ditambahi. Ya, kalau itu tetap urut gitu, maka ditambahi nomor 8, ditambahi akad jual beli itu tidak mengandung riba. Sekarang banyak akad jual beli tapi mengandung riba. Nah, itu. Nah, dengan begitu apabila kita tambah dengan tidak mengandung riba, terus dipadatkan, maka tinggal 5 dan menjadi lebih enak syarat sah atau syarat halalnya jual beli. Jadi kalau ini 7 ditambah 1 riba, tambah 1 tidak mengandung riba, maka jadi 8. Tapi kalau yang 3 digabung jadi 1, berarti tinggal 6. Karena diambil 3 kan 8 diambil 3 kan masih 5 lah, 3 ini 1 kan berarti 6. Terus tadi itu yang nomor 2 dan 3 digabung jadi 1, berarti tinggal 5. Lah kalau tinggal 5, 1 saling ridho gitu. Yang kedua, yang bertransaksi adalah yang punya hak atau yang diizinkan. Yang bertransaksi baik penjual maupun pembeli punya hak atau yang diizinkan. Nah itu wakil itu diizinkan. Anak di bawah umur tidak diizinkan. Nah kan gitu. Jadi punya hak atau yang diizinkan. Yang ketiga, yang ditransaksikan manfaatnya halal. Yang ketiga itu jadi nomor 4 di tulisan kita ya. Yang keempat di kitab kita nomor 567, laisa fihi gharar, tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Itu gabungan dari nomor 567. Dan yang nomor 5 kalau kita tambahin di sini nomor 8, tidak mengandung riba. Apabila transaksi itu sudah terpenuhi 5 hal ini, maka transaksinya sah. Apabila salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, maka tidak sah. Sekarang kita ambil contoh yang tidak sah. Ya. Misalnya begini. Ini barang saya hak, ya. Terus saya enggak mau jual, tapi kalau saya enggak mau jual, ya, saya terancam bunuh atau terancam gini, ya akhirnya ya udah, akhirnya dijual. Kalau itu enggak kamu jual ke anak saya, gitu, saya pecat kamu. Wah, kalau saya dipecat ya istri dan anak saya, nanti saya kasih belanja apa? Ya udah, enggak apa-apa, wis beliin wis. Nah, maka enggak boleh di dalam Islam, tidak sah. Kalau ada hakim, maka itu harus dikembalikan. Nah, intinya bahwa tidak sah itu tidak saling ridho. Jadi harus ada saling ridho. Yang kedua, itu misalnya begini. Si A mencuri. Setelah dia dapatkan, dijual, misalnya saya saya beli, ya. Saya beli, gitu. Itu kan dia tidak punya hak untuk menjual, Padahal syarat yang kedua kan malik au ma'dzunan lahu fihi, pemilik atau yang diizinkan. Lah, dia ini bukan pemilik karena mencuri. Dia berkewajiban untuk mengembalikan, enggak boleh dijual. Dijual dia enggak punya izin untuk menjual. Bukan pemilik enggak punya izin untuk menjual. Tapi tetap saya beli, wong saya enggak tahu. Nah, bagaimana transaksinya? Transaksi di sini tidak sah. Tapi karena kalau pembeli enggak tahu, enggak, saya enggak tahu dan enggak ada tanda-tanda kayak gitu. Nah, maka tetap alih pemakaian ini dihalalkan. Tapi begitu ketahuan, loh, Pak, ini barang saya. Loh, kok barang Anda? Wong saya beli dari fulan. Saya beli dari fulan. Loh, barang saya hilang, Pak. Tak cari-cari, terus ternyata Bapak yang bawa. Lah, kalau Bapak enggak ngambil, kalau Bapak mengaku beli, ya kita telusuri sekarang. Dicarilah fulan. Nah, kalau betul iya, saya terpaksa karena saya harus bayar hutang. Kalau enggak gitu, saya itu rumah dirampas misalnya gitu ya. Akhirnya saya ngambil barang itu, saya jual misalnya gitu. Nah, maka harus dikembalikan kepada barangnya, dan fulan yang menerima uang tadi itu wajib mengembalikan barang. Karena ini harus kembali ke pemilik, menunjukkan transaksi jual beli tadi itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Penjualnya bukan pemilik dan bukan yang mendapatkan izin. Nah, jadi itu. Nah, kalau jalan terus enggak ada yang ngaku dan enggak ada pemahaman sedikit pun bahwa ini barang curian, maka tidak dosa si pembeli. Yang dosa adalah yang jual. Nah, jadi itu. Jadi misalnya kita beli barang gitu. Nah, barang kita enggak ngerti, wah ini dijual murah. Ini misalnya ini kalau baru 1 juta. Ini kalau second harusnya masih 600-700, tapi ini dijual 500 atau 400. Oh, udah wis tak beli. Ya, orang yang kayak gini tidak akan menyembunyikan dari siapapun. Kenapa? Karena enggak ngerti kalau ini barang curian. Itu juga bukti ya. Yang kedua, orang yang membeli kayak gini itu biasanya bangga kalau tidak kepingin menjual. Bangga gimana? Ini saya dapat 400 cumaan. Nah, biasanya kayak gitu dengan tegar gitu. Seandainya ingin jual, itu mungkin enggak ditunjukkan belinya berapa. Ah, itu rahasia, yang penting beliin 700 kalau mau. Nah, mungkin gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya itu, kalau orang itu enggak merasa sama sekali ini barang curian, malah bangga. Oh, saya dapat cuma 400, Pak. Bapak beli 700. Bosok sampean. Loh, jadi bangga gitu. Kenapa? Enggak sadar kalau itu barang curian. Ternyata pemiliknya datang. Ini milik saya. Barang saya hilang tanggal sekian, ini ada buktinya, ada nomornya, ada segala misalnya gitu. Ya, harus dikembalikan dan uangnya diambil di yang jual tadi itu. Itu. Nah, ini yang ketiga. Laisa fihi gharar. Tidak boleh ada gharar. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan. Yang tadi itu nomornya 567 ya. Nah, kalau sampai mengandung unsur ketidakjelasan, maka itu, di dalam Islam ada hukumnya tersendiri. Apa hukumnya? Yaitu dilihat barangnya, apabila yang tidak jelas itu adalah sekedar aib. Misalnya begini, mobil-mobil saya gitu, mobil-mobil saya gitu, saya jual saling ridho, berarti 1-2 sudah gitu. Manfaatnya halal gitu. Tinggal ketidakjelasan sama riba, tinggal 2. Nah, tapi habis penyok terus didempul, wah bagus rapi ya. Nah, harganya berapa? 50 juta. Saya enggak ngomong ya. Nah, begitu dia pengalaman, dia ketemu orang yang pengalaman gitu, diketok-ketok, lho Pak, ini dempulan, wah nemen ini Pak, ini lho tebel kayak gini, enggak ada pelat tebelnya kayak gini. Itu di ketok-ketok itu nyata dempulan, terus akhirnya kembali. Lho, mohon maaf, mobilnya ada aibnya, ada aibnya, barangnya ada aibnya. Nah, maka ketika sudah jelas kayak gini, berarti waktu transaksi di situ mengandung unsur ketidakjelasan. Gitu. Nah, maka ada beberapa cara di dalam Islam. Ma'win, ma'win ini maksudnya jalan. Ya, ya, ada dempulannya kayak gini, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, kalau gitu ya nggak apa-apa. Ya, kalau gitu nggak apa-apa. Yang jual dosa-dosa, tapi akadnya tetap sah. Kenapa? Karena yang ditipu, ya udah, gitu saja gampangnya. Maka transaksi itu tetap sah. Berarti tetap bagi yang jualan ini tetap halal, tapi yang tadi dosa itu dosa karena menipu. Dia menggunakan barangnya halal, mobil dipakai yang beli halal. Dia kalau dosa-dosanya itu dosa menipu, bukan dosa menggunakan uang hasil jual mobil tadi itu. Gitu. Uang haram diinfakkan kan enggak sah. Ini kalau diinfakkan tetap sah. Menunjukkan bahwa transaksinya sah. Dosanya dosa menipu. Nah, jadi itu. Nah, apabila enggak mau Pak kembali, harus kembali. Harus kembali. Enggak jadi beli Pak, saya enggak kepengin beli mobilnya dempulan kok. Nah, maka harus kembali. Ini disebut dengan khiyarul aib. Khiyar itu apa? Boleh milih terus atau enggak jadi tadi itu. Nah, jadi ada khiyarul aib gitu, dalam transaksi dalam Islam gitu. Nah, karena itu boleh terus, boleh enggak jadi, atau boleh baik dari pihak A maupun pihak B, penjual atau pembeli boleh membicarakan bagaimana solusinya. Kalau solusinya itu adalah arsh, hamzah, ro sama shin, arsh bukan ain. Kalau ain itu arshur rahman, arsh Allah SWT. Tsummastawa 'alal arsh, lalu istiwa di atas arsh. Nah, itu pakai ain. Kalau ain ro shin itu arsh, kalau ain ro shin enggak ada titiknya, shinnya itu mempelai. Mempelai itu penganten ya, penganten. Jadi walimatul urs, atau orang-orang mengatakan walimatul arush. Nah, itu salah dua. Harusnya bukan hamzah tapi ain, terus bukan pakai shin tapi pakai sin. Nah, sekarang hamzah ro sama sin. Ars a pakai hamzah, pakai alif di fathah, terus ro terus sin enggak ada titiknya, itu artinya adalah qimatu aibil mabi. Nilai cacatnya barang. Ini 50 juta tapi ternyata dembulan Pak waktu beli itu kan enggak ngomong dan saya juga enggak tahu. Lah terus gimana? Ya kalau dembulan gini ya enggak 50 juta. Lah kalau gitu berapa? Dibicarakan berapa yang sama-sama ridho. Ya 10 juta. Loh ya enggak apa, wong ini diganti baru aja paling 8 juta kok. Lah Bapak kan beli mobil bekas. Nah, berarti kan yang penyok ini kalau dibuang diganti baru misalnya 8 juta. Gitu. Lah kok Bapak minta nilai barang bekas gitu. Malah 10 juta gimana? 5 juta. Ya udah, berarti yang penting sama-sama ridho. Jadi ada tiga cara, ya udah, nggak apa-apa gitu, halal. Atau nggak jadi Pak, harus kembali. Atau dibicarakan aibnya. Itu apabila mengandung unsur ketidakjelasan, yang tidak jelas itu adalah aib. Kalau yang tidak jelas itu, unsur ketidakjelasan itu ternyata nggak ngerti kalau itu nggak boleh jual, nggak boleh dijual, ternyata dijual. Maka solusi tergantung keadaan atau tergantung sebab yang tidak terpenuhi itu apa. Nah, jadi tergantung apa sebabnya dan solusi di dalam Islam itu seperti apa. Itu apa ada dalilnya, dalil yang kayak tadi yang ars tadi itu banyak. Dalil itu contoh. No, ibilan musorro, apabila ia membeli unta yang susunya ditahan, Apa maksudnya sus? Unta yang diperah susunya tapi ditahan 3 hari tidak diperah, maka susunya itu nanti akan bengkak besar, mengira bahwa wah ini unta perah pak, susunya sekali perah berapa, wah kalau sebesar itu ya bisa 3 liter mong, di rumah itu punya. Enggak sebesar itu aja sekali perah sudah dapat 1 liter lah, itu kayak gitu bisa-bisa 3 liter ya. Nah begitu diperah dapat 3 liter lebih bahkan ya. Tapi setelah ini habis yang kedua ya setengah liter atau 1 liter. Nanti sore diperah lagi ya, berarti ini memang itu, maka diurus. Apa ada riwayat ini diperah rutin pagi sore itu dapat segitu? Enggak. Lah kok bisa bengkak besar kayak gitu? Ditahan, maka kembali atau tuh, terus ya udah enggak apa-apa, atau bagaimana solusi yang sama-sama ridho kayak tadi itu. Nah itu masih bisa gitu ya. Nah dan untuk perahan ada hadis Rasulullah SAW, maka dikembalikan dengan membawa kurma 1 sok. Udah yang dipakai yang diperah itu atau yang digunakan kayak apapun, dikembalikan manfaat yang sudah dipakai diganti dengan kurma seukuran zakat fitrah. Nah jadi itu. Nah berikutnya, serah terima barang, takobut. Takobut bahasa Arabnya adalah tentang serah terima barang. Konsekuensi jual beli adalah pemindahan kepemilikan barang. Gitu. Bahasa Arabnya intiqalul milkiyah. Gitu. Pemindahan kepemilikan barang itu bahasa Arabnya intiqalul milkiyah, dari penjual ke pembeli. Gitu. Nah, harganya dari pembeli ke penjual, uangnya itu. Pemindahan kepemilikan terjadi sejak akad jual beli selesai, meskipun belum ada taqabud, meskipun belum ada serah terima. Ya. Jadi apabila jual beli itu sudah dinyatakan sah atau jadi, berarti pemindahan kepemilikan itu juga sudah jadi. Itu milik saya, ini milikmu. Tapi kalau hutang dengan hutang tadi kan enggak boleh ya. Hutang dengan hutang kan enggak boleh. Nah, misalnya begini. Rumah itu dijual. Ini uangnya. Ya. Baik baru sebagian, apalagi kalau semuanya. Yang penting dia sudah menerima, gitu, sudah menerima. Nah, tapi rumah belum diserahkan. Kenapa kok belum diserahkan? Misalnya masih ada perbaikan, nunggu selesai perbaikan baru saya mau menerima. Misalnya gitu. Nah, ini namanya belum ada penyerahan. Yang satu sudah diserahkan. Ya. Meskipun yang satu belum diserahkan, kepemilikannya sudah pindah. Kenapa? Karena transaksinya sudah jadi, sudah selesai. Nah itu takabut. Nah tahapan intiqalul milkiyah, takabut, tasarruf. Intiqalul milkiyah pemindahan kepemilikan, takabut serah terima, tasarruf menggunakan. Ya, menggunakan. Apa maksudnya? Ini hukum yang ada. Hukum setelah takabut, setelah serah terima. Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya taqabud. Pertama, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual ulang. Maksudnya, apabila barang sudah diterima, maka sudah sempurna jadi miliknya, boleh digunakan apapun, termasuk boleh dijual. Gitu, termasuk boleh dijual. Sebelum terjadi takobut, sebelum terjadi serah terima, barang tidak boleh dijual. Coba di zaman sekarang bagaimana? Ya. Beli barang belum sampai diserahkan, belum diterima, sudah dijual ke orang. Kan banyak kayak gitu ya. Kan banyak kayak gitu. Nah, ini tidak boleh itu. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfi." Siapa yang membeli makanan, jangan dia jual sampai dia terima. Gitu. Qala Ibnu Abbas, "Wa ahsibu kulla syai'in mithlahu." Dan saya memahami bahwa semua barang hukumnya seperti itu. Hukumnya seperti itu, ya. Nah, dan setelah zaman berkembang, maka ulama ahli sunnah memahami masalah itu tidak letter like seperti ini, tapi juga tidak menyalahi, tidak menyalahi. Gitu. Sekarang takabut itu banyak keadaan yang sulit dilakukan secara zahir. Takabut itu saling serah terima. Serah terima di zaman sekarang itu banyak yang sulit secara zahir. Nah, terus bagaimana kalau itu tidak bisa? Nah, dengan perkembangan semakin banyak, akhirnya ulama berpemahaman yang penting makna atau hukum serah terima itu sudah jadi, maka boleh seperti zahirnya sudah serah terima. Nah, jadi gitu. Misal gitu. Telepon ke Jakarta, "Pak, beli barang ini satu kontainer." Periksa barang, ya barangnya kayak gini semuanya, sifatnya gini semuanya. Sudah, jadi semuanya berarti kualitasnya sama dengan yang dikirim kemarin. Iya, kualitasnya sama, enggak ada kerusakan. Lah kan sudah jelas semua. Nah, sudah dimasukkan kontainer semua. Iya Pak, tapi jangan dikirim, biarkan di situ kontainer itu. Loh kenapa? Nanti supaya saya tidak kena transport dua kali. Nanti saya mau jual, saya tawarkan ke orang NTT. Misalnya gitu ya. Nah, misalnya begitu, dari Jakarta enggak pakai ke Surabaya, atau bahkan misalnya yang beli di Jakarta yang di Surabaya, jangan dikirim ke Jakarta Pak. Kenapa? Nanti kalau yang nanti saya tawarkan ke NTT, kalau jadi laku, biar enggak bolak-balik banyak transport. Nah, udah biar di sana. Lah kan belum serah terima. Belum serah terima. Terus gimana? Ya udah barang di bapak. Barang di bapak dulu aja. Nah, misalnya begitu. Yang penting hukum serah terima itu sudah dinyatakan jadi, maka itu dihukumi sudah serah terima meskipun zahirnya belum. Apa patokannya? Patokannya adalah resiko. Apabila resiko yang ada itu masih di tangan penjual awal, berarti hukumnya belum diserahkan. Resiko ini di dalam bahasa Arab itu, atau di dalam bahasa kita itu komplain. Komplain Pak, komplainnya apa? Itu. Barangnya terbakar itu bukan urusan saya, wong sudah saya serahkan kok tanggal sekian gini gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau komplain itu sudah tidak bisa. Kalau komplainnya aib, kan tadi memang ada khiyarul aib, ya, biar cacat tadi, dembulan tadi itu. Ini komplainnya bukan kayak gitu. Barang waktu itu sudah bagus, harusnya kamu sudah ngambil, kamu tidak ngambil, atau saya sudah kirim tidak boleh, kamu suruh nahan di sini. Nah, berarti sama dengan hukumnya sudah serah terima meskipun zahirnya belum. Patokannya apa? Patokannya kalau komplain kepada penjual awal itu masih boleh. Nah, komplain barang baru, komplain masalah baru boleh, berarti hukumnya sama dengan belum diserahkan. Tapi kalau komplain itu sudah tidak bisa komplain, berarti hukumnya sudah diserahkan. Nah, kalau hukum itu sudah sama dengan sudah diserah terimakan, maka pembeli tadi itu boleh nawarkan kepada siapapun meskipun barang itu masih di pembeli. Meskipun barang itu masih di penjual. Nah, insyaallah dengan perkembangan terus akhirnya pemahaman ulama seperti itu, maka akhirnya menjadi tidak terlalu kaku aturan di dalam Islam di dalam hal ini. Nah, sekarang kalau beli barang itu di luar negeri, ya sekarang wah ini luar negeri udah beres semuanya, jadi semuanya, nah terus mau dijual ke orang, nunggu sampai datang lah ya nggak jadi kerjaan. Nah, wah saya punya barang tapi masih setengah bulan lagi ini belum diserah terimakan ya, nah dijual lah, kalau saya tawarkan sekarang nah, nanti harganya belum repot nanti akhirnya ya. Nah jadi gitu. Nah, ada hikmah larangan ketika barang belum diserah terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual pertama. Lah ini tadi itu ya, karena itu karena masih di situ, kalau komplain boleh. Loh Pak, mana barangnya? Loh, belimu kan sudah sebulan lalu atau seminggu yang lalu, kan belum Bapak kasihkan. Nah, kan masih bisa komplain ya. Nah, ketika sudah ada pembeli kedua, bisa jadi penjual pertama tahu keuntungan pembeli pertama hingga timbul sakit hati atau terjadi sengketa antara penjual pertama dengan pembeli pertama. Sementara syariat menjauhkan setiap pemicu sengketa dan permusuhan dalam muamalah. Ini hikmah lain. Hikmah lain kenapa Islam kok melarang apabila belum diterima, kok melarang untuk menjual. Gitu. Nah, itu bisa dilihat di Muqaddimah Muamalah Maliyah Dr. Yusuf Ashibl. Gitu. Namanya Yusuf Ashibli bisa Yusuf Ashibli halaman 7 gitu. Kedua, tanggung jawab barang berpindah. Sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Ah ini kan ya, sebelum serah terima barang masih ada di tanggung jawab penjual. Kalau terjadi sesuatu komplain ya. Adapun resiko yang terjadi, penjual yang nanggung, kecuali kerusakan itu dikarenakan ulah pembeli. Dua, pembeli memungkinkan untuk membawa barang namun dia ingin merepotkan penjual sehingga tanggung jawab barang kembali ke pembeli karena dia tidak mau merawat barangnya. Kapan takobut atau saling terah terima tadi itu terjadi? Pada dasarnya batasan terjadinya takobut kembali kepada urf. Kembali pada ur artinya kebiasaan yang ada di masyarakat, yang intinya telah keluar dari wilayah penjual, sehingga ini berbeda-beda antara satu benda dengan barang lainnya. Satu, takobut tanah atau rumah adalah dengan menyerahkan sertifikat dan mengizinkan pembeli untuk memanfaatkan barang. Nah, jadi serah terimanya jual tanah itu bukan tanahnya yang diserahkan, tapi suratnya. Ya. Takobut emas atau mata uang dengan dipegang tangan. Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal-fidzatu bil-fidzati mithlan bimithlin yadan biyadin." Ya. Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, harus tangan dengan tangan. Yang diambil pelajaran di sini adalah takobutnya bukan hukum yang nanti kelanjutan hadis, tapi hukum takobut menunjukkan kalau emas dan perak berarti dikatakan takobut kalau sudah diambil atau sudah dipegang. Sebelum diambil atau dipegang maka belum dikatakan serah terima. Ya, itu. Tiga, makanan dan komoditas lainnya disebut takobut jika sudah dipindahkan ke wilayah pembeli. Ini Pak barang sampean. Ya. Barang sampean sudah di tempat sampean, Pak. Nah, itu sudah ada. Nah. Nabi SAW bersabda, "La tabi'hu hatta takbidahu." Kamu tidak boleh atau kamu jangan menjualnya sampai kamu terima barang itu. Nah, intinya sebelum barang diterima tidak boleh dijual. Mungkin itu dulu yang kita baca pada pertemuan kali ini. Dan berikutnya adalah soal jawab. Insya Allah sampai setengah jam. Bagaimana hukum sistem usaha jaringan, harga barang, harga dasar, pros laba, itu harganya sama. Setiap user bisa mendaftarkan member baru gratis. Member dapat link aplikasi. Setiap user transaksi maka laba akan dibagi ke 5 upline di atasnya. Apabila jaringan belum terbentuk 5 level atau tingkat, maka sisa laba masuk ke perusahaan. Apabila level sudah di atas 5 tingkat, maka yang mendapat bagi laba adalah 5 tingkat di atasnya. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Saya hanya bisa menggambarkan sedikit, tapi ini sepertinya dekat dengan multi level marketing, ya. Nah, dan itu tidak boleh di dalam Islam. Nah, tahun 73 ulama itu sudah membahas tentang multi level marketing, itu. Mungkin di tahun itu Indonesia belum ada, karena tahun 73 itu Indonesia masih baru mulai pemerintah itu mengeluarkan pelajar-pelajar muda yang baru untuk sekolah keluar. Intinya bahwa masalah yang dari luar masih belum maju. Ya. Ya, tahun 73. Jadi tahun 71 itu Amerika menetapkan agar pendidikan Islam di setiap negara itu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Amerika, oleh orang barat. Gitu. Nah, termasuk yang menerima dengan 100% adalah Indonesia. Ya. Nah, itu. Nah, khususnya dalam hal ini adalah pendidikan agama dan pendidikan sosial. Ya, aturan pokok dari sana harus diterima. Nah, termasuk yang sangat menentang tapi pemerintahnya setuju, tapi lembaganya menentang dengan keras, tahun 71 itu adalah Mesir. Ya, yang bercerita seperti ini adalah Syekh Ibrahim Al-Saban dari Mesir. Ya, waktu itu Mufti Al-Azhar adalah Abu Zahra, ulama dari Mesir itu. Nah, sampai mereka sangat heran dengan Indonesia yang mayoritasnya Islam, negara besar, merdeka sudah cukup lama, tapi itu diterima dengan mudah 100%. Ya. Bagaimana jika sudah terlanjur membeli barang yang mengandung riba? Pembeli sudah tahu bahwa itu riba, tapi terpaksa karena cara pembelian kredit di sini di sisi lain meringankan. Contoh pembelian KPR. Apabila bisa menghindar maka lebih baik. Apabila sudah terlanjur beristighfar dan bertaubat kepada Allah, apabila bisa melunasi dengan langsung meskipun itu rugi, maka insya Allah itu lebih baik untuk membersihkan diri. Apabila sudah terlanjur terus tidak bisa melunasi, ya tinggal beristighfar kepada Allah SWT. Apabila belum, kalau tidak terpaksa lebih baik tidak. Nah, kalau belum punya rumah apa tidak terpaksa, apabila masih diberi kemudahan meskipun kontrak, ya. Wah, insya Allah saya kerja di sini, saya beli KPR di jauh sana juga sangat jauh. Nah, di sini saya bisa jalan, bisa sambil mengumpulkan sisa-sisa uang untuk beli tanah, untuk nanti buat fondasi, untuk gitu, maka yang betul tidak boleh. Jadi intinya yang mengandung riba, kalau belum dan tidak terpaksa, tidak darurat, maka itu harus betul-betul dihindari karena itu masalah besar. Itu. Lantas bagaimana status rumah? Apakah rumah haram selamanya? Tidak. Yang sudah terlanjur, tidak. Yang sudah terlanjur, tidak. Yang sudah terlanjur, apabila punya uang, ulama memfatwakan dilunasi. Rugi, wong itu kredit masih 10 tahun, kalau dilunasi lah jadinya sama dengan lebih mahal. Itu. Iya, tapi sudah terlanjur transaksi, kalau punya uang insya Allah Allah akan mengganti. Ya. Nah itu. Tapi kalau tidak bisa, yang banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kalau belum, tidak boleh melangkah, kalau tidak darurat. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.